beramal di bulan yang mulia itu. Maka marilah dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk menerima tamu agung itu dengan cara kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Kita pergi ke tempat-tempat pengajian, atau kita baca kembali buku-buku yang telah kita baca pada tahun yang lalu, sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang ini lebih baik dibandingkan dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita ingin hari demi hari kita memperbaiki hidup ini. Kalau dulu kita tidak pernah sholat, mari kita sholat. Kalau kita sudah sholat, mari kita sholat berjamaah. Kalau sudah menjadi salah seorang anggota sholat berjamaah, marilah kita tambah lagi dengan amal-amal yang baik, sehingga di saat kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapnya, kita sudah siap dengan amalan yang baik jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal yang tidak baik. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Kalau seseorang amal baiknya lebih berat ketimbang amal yang tidak baik, maka orang akan hidup bahagia di akhirat kelak. Itulah harapan kita. Kita ingin hidup di dunia ini sejahtera, juga ingin hidup bahagia di akhirat kelak. Itulah harapan kita semua. Jadi perencanaan hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga ada kehidupan sesudah kehidupan dunia, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Kemudian kalau kita punya anak yang sudah baligh, yang sudah sampai umur, laki-laki atau perempuan, mungkin tahun ini pertama kali dia puasa, kita ajarkan kepada dia, atau kita antarkan dia ke tempat pengajian untuk belajar. Jangan dia puasa ikut-ikutan. Orang puasa, dia juga puasa. Bagaimana puasa yang sebenarnya? Dia tidak diajarkan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, antar ke tempat-tempat pengajian. Di masjid raya juga ada tempat pengajian, di tempat-tempat yang lain juga ada. Marilah kita menghirau anak-anak kita. Jangan-jangan nanti mereka berpuasa tapi tidak sesuai dengan tuntunan agama. Sayang, dia tidak makan dari pagi sampai sore, tapi dia melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa atau yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa banyak. Kadang-kadang kita waktu duduk juga menceritakan tentang orang lain yang disebut dengan ghibah. Kita menyebutkan sesuatu, bila orang itu mendengar apa kita katakan, orang itu marah. Itulah batas, itulah yang dimaksud dengan ghibah. Dan itu tidak diperbolehkan di luar bulan puasa, apalagi di dalam bulan puasa. Mari kita ajarkan anak-anak kita hal tersebut. Mudah-mudahan kehidupan kita masa depan jauh lebih baik ketimbang masa yang telah lalu. Inilah harapan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 25 dari surat Yunus yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesudah Allah menceritakan kekuasaannya di muka bumi ini berupa kudrahnya, iradahnya untuk memperjalankan hamba Allah baik di darat maupun di laut. Kita kalau tidak ada izin Allah, kita tidak bisa berjalan di laut. Apalagi Allah menceritakan sedang kita berjalan dengan angin-angin yang sepoi-sepoi basah, tiba-tiba datang angin ribut atau angin puting beliung, ombak besar. Semua orang yang teringat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Persis di saat tsunami. Di saat tsunami kita tidak ingat lagi mobil yang barusan kita beli misalnya, atau deposito yang ada di bank, kita tidak teringat. Yang teringat kita apakah selamat atau tidak. Sekarang Allah menyeru, mengundang semua hambanya untuk menuju Darussalam, sebuah kehidupan yang bahagia dalam syurga. Diundang, diajak, dan disuruh kepada Rasul untuk mengajak hambanya. Tidak memaksakan. Kita tidak paksakan orang non-Muslim untuk masuk Islam, tidak. Mereka tetap dengan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Islam tidak memaksa orang lain masuk. Kalau sudah masuk, maka diajak untuk berbuat baik demi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Diberi petunjuk kepada orang tersebut untuk menuju kepada jalan yang lurus. Para ulama mengatakan hidayah itu terbagi dua. Hidayah yang diberikan untuk semua manusia, hudal linnas, petunjuk kepada seluruh umat manusia. Quran ini berguna untuk semua umat manusia. Misalnya kebersihan, suci. Ada beda kebersihan an-nazafatu dengan at-taharatu, itu ada bedanya. Ya. Kita ingin orang Islam itu bersih. Walaupun kenyataannya tidak demikian. Tidak salah Al-Qur'an, kita yang salah. Kemudian hidayah kedua khusus kepada orang yang telah beriman. Dengan kata lain, kalau hidayah yang pertama, misalnya ditanya di mana pendopo, kita bilang, kamu jalan, jalan itu kemudian belok kanan, lurus, akan sampai ke pendopo. Begitu saja. Kamu masuk Islam, akan bahagia dalam Islam itu. Tidak ada rasa benci. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada rasa benci kepada orang sesama seiman. Itu petunjuk. Petunjuk yang kedua, di mana pendopo? Kamu enggak pernah pergi ke pendopo? Belum. Saya enggak tahu di mana. Ayo, naik mobil saya antar sampai ke pendopo. Itu hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua, kamu kalau mau menghadap Allah harus suci dari najis. Nah gitu dia bilang. Najis itu terbagi dua. ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah. Apa itu? Itu ceramah pada malam yang lain akan diceritakan. Kemudian kamu juga harus suci dari hadas. Hadas itu dibagi dua lagi, ada hadas besar, ada hadas kecil. Apa beda hadas besar dengan hadas kecil? Tanya pada penceramah yang akan datang. Jadi kita dari najis harus bebas, dari hadas juga harus bebas. Baru kemudian kita melakukan salat. Tidak boleh semau kita lakukan salat. Tidak. Kita berhubungan suami istri, langsung pergi ke masjid. Nah, itu berhadas besar itu. Walaupun tidak kelihatan. Gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Itu sudah ada dalam aturan, sudah diatur itu. Itu namanya hidayah khusus. Hidayah khusus itu diberitahu kepada kita bagaimana. Kemudian diberi tambahan lagi. Kalau kamu pergi ke masjid, masuk dengan kaki kanan. Berdoa. Apa doanya? Itu anak TPQ Plus tahu tuh. Kalau bapak-bapak enggak tahu, tanya saja sama anak TPQ Plus. Katanya, kalau anak TPQ Plus sudah hafal, kalau ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya belum hafal atau sudah lupa. Itu petunjuk khusus. Itu sudah diajarkan. Biasanya kalau amal itu kita sudah laksanakan terus menerus, itu tidak hilang lagi. Tapi kalau waktu diajarkan oleh tengku, oleh guru, bisa kemudian kita tidak praktekkan, itu hilang. Apa ya? Ya gitu. Udah lupa dan sebagainya. Itu namanya ada hidayah umum yang diberikan, hudan linnas. Ada satu khusus, hudan lil muttaqin. Orang sudah bertakwa diberi hidayah lagi. Nah, begitu. Misalnya si A sudah bertakwa, harus diberi terus pengetahuan agar dia tetap dalam ketakwaannya. Kemudian lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik dapat balasan yang terbaik. Husna itu adalah terbaik, bukan yang baik. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu terbaik, baik. Kalau husna, terbaik. Mereka yang belajar bahasa Arab itu tahu. Anak-anak man itu sudah tahu. Tanya saja sama, kalau ada anak yang kebetulan anak kita sedang belajar di man, sudah tahu itu. Husna itu terbaik. Kalau hasanah itu baik. Jadi husna ini lebih baik daripada hasanah. Orang-orang yang berbuat baik mendapat balasan yang terbaik. Para ahli mengatakan, kita melaksanakan ibadah ini ada batasnya. Kalau umur kita 60 kurang 15 atau 13, itu mulai kita kerja. Jadi 40 sekian, 48 tahun misalnya. Tapi dibalas, masuk surga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Hanya kita mengerjakan pekerjaan 50 tahun, tapi balasannya ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Khalidina, kekal, abadan, selama-lamanya. Dua kali Allah mengatakan khalidina fiha abada, kekal dan abad, terus menerus. Siapa yang berikan rezeki kepada kita, kita tinggal dalam surga? Allah. Sekarang siapa yang memberikan nafas untuk kita? Juga Allah. Semua kita dapat jatah nafas. Kalau nafas ini di stop entah berapa menit, itu dokter yang tahu berapa menit atau berapa detik atau bagaimana, kita akan kolap, kita akan mati. Entah 2 jam misalnya di stop nafas kita, mungkin, tapi yang tahu itulah para dokter. Waziyadah, sesudah yang terbaik ada tambahan lagi. Nah, ini masalahnya. Ada tambahan. Sudah kita kerjakan dalam waktu terbatas, ada permulaan, ada akhir. Taruhlah 80 tahun. Kalau kita hidup 95 tahun misalnya. 80 tahun kita beribadat. Saya kira tidak semuanya, ada macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian balasannya kekal. Kemudian ada ziyadah. Apa itu ziyadah? Karena itu hal yang gaib, kita tidak dapat mereka-reka. Kita terpaksa cari hadis yang menceritakan itu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah. Di sana Rasul membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dan seterusnya. Rasul bersabda menjelaskan apa itu ziyadah, tambahan atau bonus. Nah, kita diberi balasan berlipat ganda, tambah bonus lagi. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penghuni syurga masuk syurga, wa ahlun narin nara, orang penghuni neraka masuk neraka. Sudah selesai hisab, perhitungan amal sudah selesai. Yang masuk syurga silakan masuk syurga, yang masuk neraka silakan masuk neraka. Tapi yang masuk neraka pasti tidak mau masuk, terpaksa dipaksa untuk masuk. Itu yang masuk syurga itu mereka sambil tersenyum, mudah-mudahan kita termasuk insya Allah, sambil tersenyum masuk. Nada munadin, seorang malaikat bertugas untuk memberi sebuah pengumuman. Seperti di masjid ini sering ada pengumuman, siapa yang merasa kehilangan jam tangan di tempat wudu pria, ah gitu kan, misalnya begitulah. Khusus kepada penghuni syurga. Penghuni neraka sudah dalam neraka, untuk apa diberi pengumuman? Mereka enggak dengar lagi pengumumannya itu. Sudah sakit, sudah macam-macam. Inna lakum indallahi mau'idan, kamu punya janji dengan Allah. Artinya Allah berjanji kepada kamu. Yuridu an yunjizakumuhu, Allah ingin melaksanakan janjinya, ingin memberikan apa yang dijanjikan itu. Fayaqulun, langsung mereka komentar, ahli syurga yang sedang bersenang-senang dalam syurga langsung komentar. Apa komentarnya? Wa ma huwa, apa itu? Kami kan sudah cukup ini makanannya, minumannya, kemudian macam-macam di sana. Kalau kita paling tahu dengan hotel bintang 5, itu paling tahu gitu. Sesekali kalau kita pergi ke Jakarta masuk bintang 5, wah hebat sekali. Alam yusqil mawazinana, bukankah Allah sudah memberi berat kepada mizan, kepada timbangan kami, sehingga amal baik kami demikian banyak. Alam yabyadda wujuhuna, bukankah muka kami bersinar-sinar. Wa yudkhilnal jannah, bukankah kami sudah dipersilakan masuk surga dan menjauhkan kami dari neraka. Malaikat itu tidak jawab. Tidak menjawab itu juga senang. Kalau dijawab mungkin tambah waktu. Langsung tidak dijawab, terbuka hijab. Bagaimana hijab? Kita tidak tahu. Terbukalah hijab. Fayukshafu lahumul hijab. Terbukalah hijab. Fayanzuruna ilaihi. Langsung mereka melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, demi Allah, kata Rasul, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaih. Tidak ada sesuatu nikmat yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya ketimbang menatap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan yang paling tinggi yang diberikan kepada penghuni syurga. Mudah-mudahan kita bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah balasan sesudah diundang, diberi hidayah, hidayah umum dan hidayah khusus, kemudian nanti diberi balasan. Balasannya sangat menyenangkan. Seperti firman Allah dalam surat An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Di hari kiamat diberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan pekerjaan mereka. Disitulah adanya keadilan. Kalau satu salah, satu dibalas. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Di surat Al-An'am ayat 160. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas 10 kebaikan. 1 banding 10. Itu rahmat Allah, nikmat Allah kepada hambanya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat jahat dibalas setimpal dengan pekerjaannya. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Demikian Rahman dan Rahim Allah kepada hambanya. Di surat Ad-Dahr ayat 11, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah melindungi kepada hamba-hambanya yang telah beramal saleh kejahatan pada hari akhirat. Walaqahum nadratan wa surura. Memberikan kepada mereka keceriaan, kegembiraan, wa surura, keceria dan gembira. Itulah sifat orang yang masuk syurga. Mereka bergembira, ceria, tidak kusut, tidak apa namanya melihat sesuatu begitu, tidak, dia gembira semuanya. Persis seperti dua orang anak yang dibagi rapor. Yang satu bagus rapornya, semuanya dikasih lihat. Nah, coba lihat ini. Ha umuqra'u kitabiyah. Coba baca buku saya ini. Tapi kalau mendapat sebaliknya, sudah. Orang ketawa, diduga mengertawakan dia. Kan begitu kalau kita sedang ditimpa malapetaka. Kemudian Allah menceritakan terus tentang keadaan hari kiamat. Firman Allah dalam ayat 28, enggak, ada 27 dulu, yang tadi 26, ini 27. Walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Orang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak baik akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal dengan apa dia kerjakan. Dalam sebuah hadis teringat saya, seseorang yang ingin berbuat baik, berniat saja tapi tidak sempat dia kerjakan, itu sudah dapat pahala. Tapi kalau orang berbuat jahat, mau ditulis oleh malaikat, Allah mengatakan, tunggu dulu, jangan-jangan dia bertaubat. Demikian rahmannya Allah kepada hamba ini. Tapi ketahuilah, kalau kita sudah berbuat kejahatan satu kali, akan berbuat kejahatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti kita berdusta. Dusta yang pertama mengundang dusta yang kedua. Dusta yang kedua mengundang dusta yang ketiga. Misalnya ditanya, apa bapak pergi ke Penayung tadi? Ya, padahal enggak. Ditanya lagi, apa bapak beli di Penayung? Tomat. Udah, dua kali kita berdusta. Berapa satu kilo? Sekian. Itu semuanya dusta. Jadi dusta yang pertama mengundang dusta yang kedua. Dusta yang kedua mengundang dusta yang ketiga. Tapi kalau sekali kita berbuat jahat, akan dibalas hanya sekali kejahatan. Watarhaquhum zillah. Mereka diliputi dengan kehinaan. Malahum minallahi min asim. Tidak ada yang menjaga, yang dapat memelihara dari azab Allah. Asim itu yang menjaga. Kalau datang azab Allah, langsung ditepis. Tidak, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menjaga, melindungi orang yang sudah berbuat jahat sesudah dihisab. Pasti dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an minal laili muzliman. Seolah-olah muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam. Kenapa disebut dengan muka di sini? Hadirin berbahagia, para ahli menjawab, kalau kita berbuat jahat dan kejahatan itu diketahui orang, apakah kaki kita berubah warnanya? Tidak. Yang berubah warna adalah muka kita. Malu kan? Malu tunduk gitu aja. Kaki biasa saja, tidak ada pengaruh. Tapi muka ada pengaruhnya. Orang bergembira dapat uang 1 miliar, mukanya berseri-seri. Orang yang kecurian 200 ribu, itu mukanya entah bagaimana. Begitu manusia. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itulah penghuni neraka. Mereka akan kekal hidup dalam neraka itu. Jadi selalu Allah menceritakan kebaikan. Penghuni surga dan azab kepada penghuni neraka. Dua. Terus supaya kita memilih mana yang kita mau pilih. Tentu yang kita pilih kehidupan yang bahagia di surga. Sekarang cerita tentang keadaan orang di padang mahsyar. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Ketika kami kumpulkan mereka semuanya di padang mahsyar. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mereka menyembah Allah, tapi menyembah patung. Seperti orang Quraisy. Kalau ditanya pada orang Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa kamu menyembah Lata dan Uzza? Kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu caranya. Padahal Allah mengatakan, tidak perlu itu. Langsung saja kepada saya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika orang menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat sekali. Yang paling dekat kita kepada Allah di saat kita sujud. Kan gitu kan, ada hadis. Aqrabu ma yakunu al-'abd ila Allah wa huwa sajidun. Di saat dia sujud itu paling dekat dengan Allah. Aksiru adzikr di situ. Bacalah yang panjang, zikir yang panjang di situ. Kita dekat sekali dengan Allah di saat itu. dikatakan kepada orang yang mempersekutukan Allah, yang mempersekutukan Allah, makanakum antum wa syurakaukum, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tetap di suatu tempat, di situ ada orang yang mempersekutukan Allah dan ada berhala itu yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanakum antum wa syurakaukum, tetap kalian di situ, jangan pindah. Patung juga di situ, matahari sembahan juga di situ, bulan sembahannya juga di situ. Fazayyalna bainahum, kemudian kami pisahkan mereka. Di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kalau orang yang berbuat baik sudah, mereka duduk di bawah naungan. Zillun la zilla lahu, gitu kan? Illa zillu. Zillun yang tidak ada, naungan yang tidak ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kepada 7 orang. 7 golongan. Di situ mereka duduk. Sementara yang lain dalam panas terik matahari mau pergi cepat meninggalkan tempat panas itu, maka nakum antum wa syurakaukum, jangan, tetap di sini bersama sembahan kamu. Fazayyalna bainahum, kemudian kata Allah kami pisahkan mereka, sembahan di satu tempat, orang yang menyembah di tempat yang lain, terpisah tapi tetap dalam tarik matahari. Waqala syurakauhum ma kunna iyana ta'budun, dia mengatakan, patung sembahan itu mengatakan, kalian itu yang jauh itu tidak pernah menyembah kami. Itu pernyataan dari patung atau sekutu Allah apa saja. Para ahli mengatakan wasyuraka'u, tempat mereka mempersekutukan Allah, yang mereka sembah selain Allah, immal malaikatu, boleh jadi para malaikat. Ada orang yang menyembah Allah dan menyembah malaikat, ada agama begitu. Atau yang menyembah Allah wa Isa al-Masih, menyembah Isa Masih juga itu. Nabi Isa juga disuruh, kamu Nabi Isa berdiri di sini, itu orang menyembah kamu tuh. Apa kata Nabi Isa? Saya tidak pernah menyuruh mereka menyembah saya, tidak. Nabi Isa mengatakan inni Abdullah, saya hamba Allah. Kemudian apa lagi? Wasyamsun, dan matahari juga di situ, tetap di situ kamu. Sekarang kami tanya, apakah kamu wahai matahari pernah menyuruh orang lain menyembah? Apa jawabnya? Ma kuntum iyana ta'budun, kamu tidak pernah menyembah kami pada hakikatnya, dan kami tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah kami. Tapi kalau Allah memang menyuruh kita untuk menyembahnya, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya ciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah saya, kata Allah. Tapi kalau matahari, para malaikat, apalagi patung-patung dan sebagainya, tidak pernah menyuruh orang lain menyembah dia. Bahkan patung itu dibuat oleh penyembahnya, betul kan? Patung itu ada batu, kemudian dipahat, berbentuk manusia atau orang, seorang wanita yang cantik, kemudian baru disembah. Lantas ada cerita yang dibuat itu dari roti, sesudah disembah dimakan roti itu, jadi Tuhannya masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Aneh juga ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu sudah ada dalam perut, kemudian besok keluar masuk ke dalam WC, kan gitu kiranya kan. Fa Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dan kamu. Artinya, kami tidak pernah menyuruh kamu untuk menyembah kami. In kunna an ibadatikum laghafilin, dan kami tidak mengetahui sama sekali tentang ibadah kamu itu. Patung yang disembah, dia enggak tahu dia disembah. Dan dia akan melepaskan diri nanti di hari akhirat. Jadi ibadah itu ada ibadah yang sempurna karena disuruh, yaitu ibadah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk kita menyembahnya, beribadat kepadanya. Sementara patung itu ibadat yang tidak sempurna, karena patung itu tidak pernah menyuruh orang menyembah dia. Dalam surat Saba, Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Summa yaqulu lil malaika, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka itu kamu suruh untuk menyembah kamu para malaikat? Apa jawabnya? Qalu subhanak, Allah menjawab, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Min dunihim, dari orang selain Allah. Bal kanu ya'budunal jin, sebenarnya mereka menyembah jin, itu syaitan. Jadi syaitan menyuruh menyembah patung, pada hakikatnya Allah menyembah syaitan. Jadi patung itu tidak pernah menyuruh orang menyembah dia. Itu artinya, di saat terjadi sebuah keputusan hukum, semua orang melepaskan diri. Betul? Di dunia ini kalau ada keputusan hukum, semua orang tidak ada. Saya enggak ada, saya enggak ada, saya enggak ada. Dia saja yang bekerja. Padahal itu semuanya sudah mufakat. Keadaan di dunia sebenarnya sama dengan keadaan yang di akhirat kelak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.